rawi pengajian mauludan. Nyuwun sewu ingkang leres, mauludan napa muludan? Yen mauludan niku berarti pengajian wiyosan dalem Kanjeng Nabi, yen muludan niku berarti pengajian cangkeman. Teng pundi pentingi maulud Nabi? Al-Imam As-Syafi'i rahimahullahu ta'ala paring dawuh. Sinten niku Imam Syafi'i? Imam madzhab yang banyak pendapatnya dipakai oleh Islam Indonesia, wabil khusus ahlu sunnah wal jamaah kaya kula panjenengan sami niki. Niku imame Imam Syafi'i. Imam niku lak sing kondang wonten papat. Siji Imam Syafi'i, loro Imam Maliki, telu Imam Hanafi, papat Imam Hambali. Menawi teng Wonosobo ana siji meneh sing kondang sinten? Imam Samudra. Jadi awake dhewe niki mayoritas Syafi'i. Contoh babakan kunut sakjane kula terus iki. Iki tukang sone pokok meneng. Babakan kunut menika imam papat niki sing loro nganggo kunut, sing loro mboten nganggo kunut. Sing kula deke niki Imam Syafi'i kali Imam Maliki, sing kula turok niki Imam Hambali kali Imam Hanafi. Menurut Syafi'i kali Maliki, subuh niku kudu nganggo kunut. Hambali kali Hanafi niku orang nganggo kunut. Satu ketika santrine Imam Hambali niku tanglet kali Imam Hambali, "Pak Imam, kula niki pendareke jenengan, subuh orang nganggo kunut." Lah kula wingi subuhan teng Kepil kok nganggo kunut, imame kula kedah pripun? Napa jawabane Imam Hambali? Sing jenenge makmum kuwi kudu manut imam. Yen imame nganggo kunut berarti makmume ya kudu melu nganggo kunut. Niku sinten? Imam Hambali. Lah wong sakniki ora dong dasare imame nganggo kunut, kiambae ra kunutan. Begitu imame Allahumma hdina fi man hadait, kiambae meneng mawon, niku jenenge wong peko. Mergo ora tau ngaji. Ning kula pesen kali tiang Kepil ora usah ribut babakan kunut. Ning kula yakin menawi teng Sri Kata niki ora ana sing ribut babakan kunut. Soalnya nopo, karena baik orang NU maupun orang Muhammadiyah di si Kelata sudah jarang yang sholat subuh. Jadi gara ribut kaya mbak-mbak yang menyanyi ini malah subuhannya setengah pitu. Usul ini ditambahi usuli fardu subahi kawanan lillahi ta'ala. Lah awake dhewe niku melune imam sinten? Imam Syafi'i. Imam Syafi'i dawuh babagan maulid Nabi niki nopo? Kan Imam Syafi'i dawuh teng jaman sakmono niku Imam Syafi'i dawuh pas disuguh wedang. Iki kok ngono wedange ya. Yo maklum. Muka-muka wedang kita kok al-Fatihah. Qala al-Imam As-Syafi'i rahimahullahu ta'ala. Wis dawuh sapa al-Imam As-Syafi'i? Napa dawuhe? Man jama'a li maulidin Nabi sallallahu alaihi wasallam ikhwanan wa hayya'a ta'aman wa akhla makanan wa amala hasanan wa sara sababan li qira'atihi ba'asallahu yaumal qiyamati ma'asiddiqin wa suhada wa sholihin wa yakunu fi jannatin na'im. Artine nopo niki babagan maulud nih? Man sapa wong jamaah ngumpulake sapa man li maulidin Nabi sallallahu alaihi wasallam krana sebat peringatan maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sinten sing dikumpulke kalih man? Ikhwanan ing sedulur-sedulure tangga teparone. Termasuk jenengan kabeh niki dikumpulke. Tangga teparo, dulur-dulur, kanca-kanca kabeh ngumpul. Ora mung ngumpul, wahai ala nyawisake sapa man to aman ing daharan. Disuguh napa mboten? Nggih. Kok gara-gara saya ketok. Wahai atu'am, menawi babakan daharan itu pengajian sing paling nyenengke wong itu. Soalnya nopo sing gowo tas niku lak pengajian mesti wong itu. Niate siji, seneke turah sel. Ning sakniki kepil kreatif. Mergo kathah sing ora nggowo tas akhire diwene kresek blah. Wahai alam yang mesake sapa man aman ing daharan. Niki wis ngumpul, niki wis disuguh. Napa namung niku mboten. Wa akhlalan nyepahake sapa man makanan ing panggonan. Ora mung dikumpulke, ora mung disuguh daharan, tapi ya diwenehi panggonan. Pasang tenda panggung, ana kursi, ana kloso, bahkan diundangke Afita. Mungkin aja nyanyi nih mungkin. Kelingan mantap. Mboten namung dikumpulke, mboten namung disuguh diwenehi panggonan, tapi napa? Wa amalan nglakoni sapa man hasanan ing kebajikan. Jenengan momon mirengaken ceramah saking Pak Kiai wau berarti wis nglakoni kebajikan. Jenengan wau wis nderek dikir donga tahlil nglakoni kebajikan. Jangankan niku ketemu kanca silaturahmi niku kebajikan. Krungu selawatan saking Afita niku kebajikan. Bahkan nyawang raine kiai niku kebajikan sampai dipun ngendikaken annadru ila wajil alim wa huwa ibadah. Nyawang raine kiai kuwi ngibadah. Milo sawangen. Orang mau nyawang belakone raine. Napa kula nganggo kacamata? Soale lah kacamata kula buka jenengan nyawang kula mesti terpesona. Mila kula tutupi men iso nglirik penyanyine Afita ra kita. Lah wis ngumpul disuguh daharan diwenehi panggonan dilajak lakoni amal kebajikan wasara lan dadi sababan ing sebab likira ati krana macake maulid. Niki wau men diwacake maulid kula sejarahke babakan cerita maulid Nabi. Mila mengkene iki nyritake Kanjeng Nabi. Apa kata Al Imam Asy-Syafi'i? Ba'asa ngumpulake sapa Allah Gusti Allah yaumul kiamat ing dalem dina kiamat. Wong-wong sing gelem ngumpul merga maulid Nabi niku wau lho, ajeng dikumpulke dina kiamat. Kumpule kali sinten? Ma'asidikin sertane para sidikin wasuhada lan wong sing mati syahid, wasolihin lan wong-wong soleh. Kumpule nang pundi? Wayakunu lan ana sapa man iku fi jannatin na'im ing dalem swarganipun Allah. Kesimpulane berarti wong kepil niki sing rawuh kabeh sesuk mlebu surga. Termasuk penyanyine. Wabil khusus penyanyine mangkate surga insyaallah bar pengajian. Oh, berarti matine engko. Bu. Berarti nyuwun sewu jenengan tindak mriki mau wis nyicil buka dalan surga. Mila Kanjeng Nabi dawuh ida marortum biryadil jannah tatkalane awakmu ngliwati taman surga fartau mandeko meluo. Para sahabat tanglet Rasulullah masuk teng alam dunya men enten taman surga sing dimaksud napa? Taman surga teng alam dunya niku napa? Khilatu zikri wa majalisul ilmi. Majelis zikir lan majelis ilmu. Berarti niki termasuk taman surga. Termasuk Afita tak dongake mlebu surga. Dadi awake dhewe sesuk mlebu surga, Afita mung nyanyi tok ning surga. Bu. Seneng napa mboten? Mriki lak diundang pengajian biasanya mesti mangkat napa kakean sambat? Mangkat. Kula iki kadang-kadang heran. Wong niku diundang pengajian niku berarti diajak teng taman surga. Niku kadang-kadang jawabane napa? Ayo mangkat ngaji. Kiyaine sapa? Cocok apa ora? Nggih napa mboten? niku ra kena. Lah wong nonton Avita dangdutane tanpa diundang mangkat kok. Mosok pengajian mboten mangkat kakean sambat. Lah tanggone pengajian diundang ra mesti mangkat, tanggone nanggap jadilan ra diundang mangkat. Kamong kok jadilan niku ngundang demit kok sing teko wong kepil, berarti wong kepil kaya rasa munggah panggung kok ngono wae lah ya iso. Padune pengen nyedak penyanyi nih. Kira mungkin milih awakmu. Singgo bagi rupane kaya yang subur ya. Kang iki njaluk sing panas, radian aku iki. Iki lho kok ngeyel. Dan ibu teh sing panas. Tangan atau cuan yang nyangan sing panas gitu. Gini. Ganti sing panas kita kakek Mbak E. Iya, kan itu. Orang itu salah aku toh, apa toh gue? Aku jelo sing panas. Nanti orang mau kayak sing panas gue mulih nyangan-nyangan jelo. Gue jelo itu enggak dia geli. Wah, kepel. Jadi ini kita aman surga. Tukang fotonya kok lemu meni. Sallu ala Nabi Muhammad. Orang kena. Aku lagi kadang-kadang heran ngerawak dhewe iki. Diundang ngaji kok dadak takon. Kiai ini sapa? Cocok apa ora? Kiai kok cocok-cocokan kaya ngombe obat. Niki taman surga lho nih. Niki taman surga. Mila kok ana pengajian jenengan tindak berarti padha karo nyicil mlebu swarga. Apa ora nyenengke to? Pengajian dihibur nyanyi, disuguh konsumsi, tatake kursi, diundangke kiai. Awake dhewe gawe silaturahmi. Mila kula dongake niki mboten namung bareng-bareng teng alam donya, sampai sesuk teng swarga nggih bareng-bareng. Amin Allahumma amin. Sing nyuguh wedang mau jenenge sapa iki? Saifuddin barang tak dongake. Muga-muga Saifuddin panjang umur. Amin. Wong sak donya mati Saifuddin urip dhewe. Iki Saifuddin iki. Ini Din. Ini wae rasa munggah. Wadine pengen nyedak sing bajune abang. Loh, kok gelasnya dari cilik iki piye iki? Beda. Ya, nuwun Din. Muga-muga saya mutin mulih rapi meneh. Sallu ala Nabi Muhammad. Semangate wong Islam ngaji niki kemudian yang perlu kita pupuk, kita bina, kita semangati. Jangan sampai luntur. Nggih napa mboten, Bu? Jadi semangatin, kalau kadang-kadang sedih diajak ngaji, dadak takon kiai. Begitu ono kota infak nih, kok kadang-kadang remeh ke banget. Kalau kadang-kadang iran pengajian diundang ke kiai disuku konsumsi, ono kota infak nyemplungi rongemu. Bahasan tindak gembira luka niatin delok munyuk, sangu nih satu sewu. Nyuhun sewu luih larang kiai napa munyuk? Munyuk. Tiang si kelatak luwih seneng kali kiai napa munyok? Munyok. Luwih ngajeni kiai napa munyok? Ngomong munyok tak antem iki. Persoalan ini. Tonggone pengajian ra mesti mangkat, tonggone nanggap jadilan dangdutan ngono wae. Langsung mangkat. Wah, apa meneh sing setel lagune Via Valen apa NDA? Mbek. Duh, iso lagune tinggal rapi kan, Duh. Ya, bukaan titik rasa mau tabu. Bukaan titik nungar petok ditinggal rapi ke lagu nih. Gue tak gawe ke solawat. Ditinggal rapi ke bing. Lagu nih bing. Terus gumi. Cuma bayarannya rajin jelas orang gumi. Ikin dasmu kau napa nih tadi kau? Sekecil nih. Ya. Adikku rasane loro. Lah ngopo kok loro ngopo? Terus. Nyawang kowe ra Kete keninggalanku. Ini selamatan ini. Maulaya sholli wa sallim daiman abada ala habibika khairi khalqi kullihi min huwal habibul ladhi turja safa Mustafa balik makosidana wafirlana mamado ya wasi al-karami huwal habibul ladhi turja safa'atuhu likulli holim minal awali muktahimin ngunukuhindo milo canggam kurgani larang neng-neng kopel hitungannya rajelas uyo ngunung kula disangoni ditompor disangoni pamit itulah Bali. Kowe nyanyi dangdut aku mesti iso nyelawat ya. Kelingan mantan. Ayo. Isara. Ayo Mbak Sofi. Dek, kowe mbiyen janji karo aku nglakoni tresno suci kanthi ikhlas tekan mati ning nyatane ngapusi citra ati iki netes eloku mili deres ning pipi o a o e kabeh selamat Allahumma sholli wa sallim wa barik ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala ajmain. Hei wong kepil, ojo niko ojo lino ojo nakal kabeh kuwi ngundowo ing pakarti becik ketitik ala ketoro laku utama nguntungake wong liya. Selawat Allah wa maulana Muhammadin wa ala ali wa sahbihi wa barik wa sallim ajmain. Sing ra iso aku lagune wong kene nduk ra iso aku selawat jam 10 bengi bojone rung mulih we langsung bengok saktenane atiku loro nanging aku mencoba rapopo angel selawat iku. Kowe mau menang wae ngopo tanganmu ya obah. Kaku. Jadi ngeten napa nek kula atur iki. Soale wong Indonesia niku lak krungu dangdut seneng, krungu selawat ora dong. Mila lagu dangdut kula gawe lagu selawat. Angsal apa mboten angsal. Wo lagu dangdut jadi lagu selawat jadi lagu dangdut. Gak naik sopo, saya butuh. Wati karo kaya ini bahmu. Mulai dok cakap main atas. Kemang sana aku denden munyok. Saya jadi bapak ireng ni loh. Apa jadi bapak ireng? Nah, sing coklat kelambune. Soale nopo lak krungu dangdut niku seneng selawat kok ora iso. Padahal lagu dangdut digawe selawat yo iso, lagu selawat digawe dangdut yo iso. Ah, tenan lagu dangdut dadi selawat. Jenenge apa? Nah. Shalallahu salamu ala toha rasulillah. Shalallahu salamu ala yasin habibillah tawassalna bismillah wa bil hadi rasulillah wa kulli mujahidinillah bi ahlil badri ya Allah. Lagu ndang bete apa nduk? Oh, wis terus ke kamu jangan terpesona lihat aku dong. Lagu dangdut jadi lagu selawat jadi lagu dangdut. Yang kau imbah, yang kau imbah, lagu si kelatak jadi lagu dangdut. Bantoye, bantoye. Lah, selawat niku nyuwun sewu dalam keadaan apapun ditompo kali Kanjeng Nabi. Mila dipun ngendikaken sapa sesuk sing paling cedhak dina kiamat ning surga karo Kanjeng Nabi. Kanjeng Nabi dawuh inna aulan nasabi yaumal kiamati aksaruhum alayya salatan. Yang paling dekat dengan aku besok dari kiamat yang paling utama siapa? Mereka yang memperbanyak membaca selawat. Menungguin doa senajan tahun undangan dangdutan minimal salah satu lagunya solawat. Menungguin Alfita, mesti seperti berkah, berkah murid. Aku sih gumen tukang tepuk apa gitu, tukang tikung gitu. Ini dia apa? Dulu dia apa? Apa Yorano Liane? Pengajian dia ini bagus, jampal kau yang ini digowo gitu. Ini nak nolak nih dapur nih bawamu kain. Jiji. Ambune. Engko mulai tak dusi ping 7 nganggo pasir iki no. Dari nuansa yang paling dekat besok pada hari kiamat dengan Rasulullah siapa? Aksaruhum alayya salatan. Yang paling banyak kepadaku membaca solawat. Kula atur ki, pengpinten banyak niku Gus, menawi Mbah Mahrus Lirboyo Kediri niku Kiai Gede saking Kediri niku yen maca solawat amaliae pengpinten sedina niku minimal ping 1000, malam Jumat niku ping 10000. Sedina ping 1000 niku macane pripun Gus? Gampang. Salat sedina sewengi 5 waktu saben bar salat maca selawat ping 200, ping 5 berarti 1000. Lah mosok sak selawate dawa-dawa pendek mawon nggih angsal. Iki nggawa tulisan apa iki tak delok. Aku ngerti paling jamaah mohon diumumkan infak-infak lah dengan ampun saat ini kita amal panjenengan pikanto kira-kira seyuto orang gila maco kok iya ini tulisannya kayak tulisan dokter gila ya ini berondo 142.000 itu masuk rasa lah apa orang tak minibannya mau 140.000 gila 140.000 tadi. Iki kalah mesti. Lamong sampe ini tak ulangi meneh. Berarti luwih ngene aku daripada munyo. Ayo kowe delak. Mosok 140.000 ya nduk ya. Oh, iki terus matane katarak iki cetok iki. Hei, panitia didelok meneh. Tulisannya bener apa mboten iki wau? 142.000. Mosok wong sampe ini mbare infake 142.000 lah ra mungkin iki. Mbak balik ini kok mbak salah. Panitia ini lucu. WK wek. Selawat Nabi Muhammad. Mbak Maru selir bayo ini kurang maco selawat sedina ping 1000. Mbak Mbah Mahrus niku menawi maca selawat ping 2000 niku saben bar salat ping 200 sing diwaca selawate dawa-dawa lah kaya kelas awake dhewe ini kira kudu kaya Mbah Maros dicontoh bilangane ping 1000 ning selawate sing cendhak mawon. Selawane ku ana sing dawa, ana sing cendhak, ana sing sedengan. Sing dawa ana selawat tunjina, ana selawat naria, sing sedengan ana selawat badar. Sing cendhak kaya selawat wonten dikul hafilene Gus Mit nika sallallahu ala Muhammad, sallallahu ala Muhammad, sallallahu ala Muhammad. Niku jenengan waca saben bar salat ping 200 niku kurang nganti 10 menit. Ngene apa mboten? Lah sedina maca ping 1000 berarti mung dibagi 5 wektu rampung malam Jumat variasinan sadarenge turu kumpul karo bojo ping 10.000 niku kurang nganti 2 jam. Rasa takon lah kelone kapan? Bengi 10 jam dikelongi 2 jam berarti jek 8 jam iso mangke kelon karo bojomu dijamin boyoke nganti potol. Ngono kok orang lakoni. Soale napa niki lho rahasiane, rahasiane mergo kula ngomong rahasia kacamatane tak buka. Rahasiane iki lha kok malah ndelok mataku ya. Rahasiane niki. Kula niku biyen ora tau ngimpi iso mangkat gaji di usia muda. Kula niku biyen ora tau ngimpi iso ziarah Makkah Madinah di usia muda. Alhamdulillah umur kula nembe 35 tahun kula mangkat gaji ping kalih umroh nembe ping 9. Ora tau mbayar mulih malah oleh sangu. Nganti panitiane nulis infak bae salah. Oh, supe ya, supe karo pokok iki tipis. Nah, iki baru bener. Infak hari ini, apakah lebih banyak nonton ke apa delok munyo? Jawabannya. Rp1.402.000 bener lah, Rp2.000 untuk Rp2.000 Rp2.000 yang juga ini kau tang nyusel-nyusel lah kuloniku iso mangkat gaji budal umroh bola bali niku rahasiane napa namung saking sholawat. Dados biyen jaman kula teng kuliah yang teng Yogya kuliah kula niku biyen ora kuat ngekos kula manggon masjid ndelalah masjid sing kula nggone niku masjide wong Muhammadiyah. Kula dadi penjaga masjid jaman sakmonten kula duwe jabatan namine James Bond. Napa niku James Bond jaga masjid dan kebon. Keren kan, keren jaga masjid dan kebon. Kula manggon masjid wong Muhammadiyah niku 4 taun. Kula niku lah asline Lampung, nyuwun sewu asline Ponorogo lahir teng Lampung. Istilahe Puja Kesuma, putra Jawa kelahiran Sumatera. Yen sopir kula niku Indo Pakistan, napa niku bapakne iblis ibune setan. Kula 4 taun. Jaman 4 taun niki kula abdi teng masjid wong Muhammadiyah. Enten masalah mboten Gus, mboten enten. Masalahe mung siji, gara-gara kula manggon masjid Muhammadiyah kula kuru, bobot kula namung 40 kilo. Lah napa kula melu Muhammadiyah kuru? Soale Muhammadiyah belas ra tau ana slametan. Ora mangan-mangan belas. Waktu itu kula pindah teng lingkungane wong NU, setahun yang lalu ki bobotku pira nduk? 101 kilo. Saniki namung 75 kilo mergo kula sering poso bendina sedina pisan sedina poso sedina ora. Napa kula melu wong NU lemu? Soale wong NU niku titik-titik mangan. Nggih napa mboten? Yasinan mangan, tahlilan mangan, selamatan mangan, muludan mangan, rejepan mangan, sawalan mangan, selawatan mangan. Tonggone loro njaluk didongake mangan. Ndelalah sing loro mati mangan meneng. 7 dino nganti rupane Saifuddin kaya besek rupane. Lah jaman kula manggon masjide wong Muhammadiyah niku wau. Saben-saben musim haji kula niku ndugeni asrama haji teng kota Yogyakarta. kula ngresiki asramane kali selawatan tujuane napa supaya ndang disawapi kali jamaah haji kula iso nyusul ziarah Makkah Madinah dalam rangka umroh utawa haji amanane napa selawat kula kelingan begitu jamaah haji niku mangkat saking asrama haji tindak teng Solo kan embarkasine teng Solo tak dongake wong kepil kabeh iso munggah haji ning lak mung amin tok yakin ora mangkat begitu jamaah mangkat tumpake bis sapi dikawal polisi mangkat ning Solo kula ya nganggo pit ontel kali selawat tak kejian padahal bisa ini dikawal polisi lampu merah mawon buatan mandek 12 milo jenengan lah pengen numpak mobil teng lampu merah orang mandek gampang siji dadi pejabat luru dadi jamaah haji sing ajeng budal nomor telu utawa numpak o ambulan ini kurang bakal begitu jamaah haji mangkat kulo yang nganggo pit ondel kalian doma Allahumma yasir lana ya Allah ziarah dal makata wal madinah kulo ngopit kali selawatan sing kulo waco selawatin apa selawat syair dalam Maulid Al Barjanji. Nyuwun sewu teng kepil niki enten barjanji napa mboten? Diwaca napa mboten? Di dalam Al Barjanji niku ana syair unine napa? Rabbi fangfa nabi barakatihim wahtinal husna bi hurmatihim wa amitsna fi tariqatihim wa muafatin minal fitani. Niku begitu mangkat jamaah haji ya Allah kula pengen dan nyusul niku sak umur-umur kula lah iso jek enom iso mangkat ya Allah kula kejar karo nangis kula maca niku kula sihir iki Rabbi fanfana Rabbi fanfana bi barakatihim wa dan munggah kaji sing ora bengok tak dongake mulih meteng sing ora hafal minimal cangkem melu obah kok kowe amin kuwi rung meteng ta nduk nduwe bojo apa durung mbon ya muga-muga mulih meteng langsung kembar 15 amin ya sing bandar Oh. ihdinal husna pembuatan remen no pembuatan alhamdulillah ngunuki yono sing cerewet lah kok moco sholawat tajwidnya salah kabeh nyuwun saya bu miturut ulama salafus saleh moco sholawat niku diniati mergo mahabbah cinta Rasulullah kaya jenengan moco albar janji niko senajan tomah khorijul huruf mboten pas sholawatnya dereng teh bener selama diniati mergo cinta kali Rasulullah dimakfu ditompo kali Rasulullah. Mama ni mau soal berjanji. Alhamdulillahumma qawwal karim bi arwin sadiyin min salati wa taslim. Allahumma salli wa sallim wa barik ala ala alih. Kudune macane ngono kuwi. Ndelalah wong sing klathah iki logate rada Jawa ora tek fasih ora apa-apa umpamane ngetrelah makom raul karim ora apa-apa ngatiril dadi wong Jawa kan fasih iki yo angel kok kula tau salat nang Cilacap lan ngimami niku ya Allah alam ya jenal kae taun beta delil lha wong Jawa piye meneh. Terus tahu kalau dihapusi kali imam traweh baru fatihah sing diwaca waduha tak pikir dowo banget ternyata mboten sing diwaca mung rong ayat tok. Bismillahirrahmanirrahim wadduha walaili idza sajja Allah. Walaili idza apa meneh maca albar janji sing penting niate napa mahabbah cinta kare Rasulullah. Mama nih, yang pertama. Al-Badadi ul-Imla Hamis bidatil aliyah Mustadir rong faidul barokati ala ma'ana lahu wa awla. Ya Allah. Kudune ngunu kuwi delala sing moto simbah jika cekin kopi ayah putih nih. Barang siapa menghidupkan sunnahku berarti dia mencintaiku. Dan barang siapa mencintaiku dia akan bersamaku di dalam surga. Bagaimana kita mencintai Rasulullah? Salah satunya belajar tentang sirah nabawiyah. Belajar tentang perjalanan Rasulullah dari masa kecilnya ketika dia dilahirkan, diasuh oleh Halimatus Sahdiyah, kemudian beranjak dewasa dia jadi pedagang sampai akhirnya menikah dengan Siti Khadijah. Niku iso diwaca dalam kitab Maulid Albar Janji minimal. Saiki nyuwun sewu, kuwi Maulid Albar Janji iki bid'ah. Kalau niatnya untuk mencintai Rasulullah senajan to bid'ah itu boleh untuk dilakukan, itulah yang namanya bid'ah hasanah. Kan ngono, oh Rasulullah ki rabi umure 20 tahun, ngelamar Siti Khadijah, mas kawine napa 20 ekor unta. Berarti Kanjeng Nabi biyen iku sugih napa kire? Sugih. Belajar endi cah nom saiki iso nglamar apa meneh tukang tipunge kuwi ora mungkin 20 ekor unta. Sak unta niku regane 20 juta ping 20 berarti pira nduk 400 juta. Padha kula mbiyen nglamar bojo kula mas kawine 20 ekor tengu. golek ini kuwi padha. Sampai perjalanan beliau menerima wahyu umur 40 tahun, kemudian 53 tahun hijrah dan seterusnya. Itu dibaca untuk dalam rangka mencintai Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mila niki kula semangat nih. Bu, kula iki sering takoni. Kula niki angsal jawaban iki saking Habib Lutfi bin Yahya Pekalongan. Kebetulan niku guru kula, wong sing kula takdimi ingkang kula hormati. Setiap kali ada orang punya masalah datang kepada beliau, salah satu amaliah yang beliau sering berikan nopo, salah satunya adalah sholawat. Mila jenengan duwe masalah nopo mawon nyuwun sewu Fatihah di sholawati insyaallah rampung. Menawi santri kula teng pondok niku saben malam Jumat kula ing ngatah-ngatahke maca sholawat nariyah. Itu nyuwun sewu segala kesukaran, segala kesulitan, segala belenggu, segala hajat akan dirampungkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Saged boten selawat nariyah. Allahumma bojone Nabi Adam namine sinten? Bojone Nabi Adam namine sinten? Salah. Bojone Nabi Adam jenenge Bu Adam. Nabi Adam di gua ngulon. Kula niki kono. Kula madhep pundi niki? Ora aku madhep ngalor iki. Nabi Adam di gua ngulon teng negara namine Mesopotamia. Siti Hawa di gua ngetan teng negara namine India. Mereka pisah berapa tahun, Bu? 200 tahun. Selama 200 tahun iku Nabi Adam ndonga, "Ya Allah, kula kangen kalih bojo kula Siti Hawa. Tulung mangkemake kula kalih bojo kula." Dongane ora ditampa kalih Allah. Sampai satu ketika Nabi Adam kemutan teng pintu swarga niku ana tulisan la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Tapi di swarga bila dipengentikakan miftahul jannah la ilaha illallah iki sapa Muhammad, aku menungso pertama kok ning kono jenenge Muhammad. Niku ingkang dipun wastani Kanjeng Nabi niku Sayyidil Awwalina wal Akhirin, tuan pertama dan tuan terakhir. Maksudnya napa? Pertama diciptakan zatnya sebelum Nabi Adam, diciptakan terakhir sebagai kenabian setelah Nabi Isa alaihi salam. Akhirin napa Nabi Adam dumo. Ya Allah, demi kemuliaan nama Muhammad yang tercantum di pintu surga, tolong pertemukan aku dengan istriku Siti Hawa. Langsung dibalas kali Allah, Adam selamat, SMS Anda diterima. Akhirnya apa? Nabi Adam ketemu Siti Hawa, kapun-kapunnya tengkundi teng Jabal Rahmah Padang Arafah, dongone ditompo mergo maca sholawat. Nilai ibu-ibu kok anaknya nakal, gampang, turu jenengan cekel silai anaknya, wacake sholawat. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad, mugo-mugo anakku jadi anak sing soleh-solehah. Al-Fatihah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Pengen besok matang cekel matang Rabbi fanfa'na soleh-solehah anak. Bapak-bapak ngilu bojone kok cangkeme cerewet, gampang, turu cekel cangkeme. Fatihah salawati Al-Fatihah bari salawati Rabbi fanfa'na. Ini hebatnya. Bu, jamaah kula teng Boyolali niku gaweane tukang terah susu sapi. Boyolali niku lakun kondang Superboy, susu perawan boy, susu perah Boyolali. Niku gawean niku nyuwun saya susu perah. Tapi wong niki luar biasa aman ya. Isuk metu sangko dalam salat duha. Rambung salat duha dalam keadaan suci mlebu kandang, sapine ditoki. Saben nyekel susu sapi diperah niku maca selawat. Jenengan percaya mboten gara-gara selawate anake papat dadi wong kabeh. Lah iya masa dadi sapi ke piye to? Maksude dadi wong apik kabeh. Kok dadi sapi? Jadi subhanallah itu saben metu kokan oma metu mlebu kandang sapine ditoki dalam keadaan wudu susune dicekel karo selawatan. Allah nek kali ngene orang ngene ngene lho. Selawatan. Ngopo kuwi? Selawatan. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina wa maulana Muhammadin. Sing mau contoh kok mung setek. Solawati orang sepi mana se? Kau kalau bujumu ya mono. Allahumma salli wa sallim ala sah. Inilah kenapa Muhammad dikatakan sebagai manusia yang paling sempurna. Sampai dikatakan Muhammad itu nopo anta Samson. Muhammad engkau adalah matahari, Muhammad engkau adalah rembulan. Nyuwun sewu, cahaya rembulan dan cahaya matahari itu kalah terang dengan cahayanya Muhammad. Miloyen awan-awan matahari dalam keadaan bersinar terik panas secara umum. Begitu Kanjeng Nabi medal saking dalem, nyuwun sewu, matahari sinarnya kalah terang kali Kanjeng Nabi Muhammad. Matahari niku isin ajeng nyinari Muhammad. Mila dipun ngendikaken yen Kanjeng Nabi medal saking dalem selalu ditutupi awan. Soale napa? Matahari ini isin kali Kanjeng Nabi Muhammad. Kena sinar matahari, sinar rembulan, kena lampu, bayangan tubuhnya tidak ada. Soale napa? Allah mboten ikhlas yang Kanjeng Nabi niku bayangane tidak kali menungso. Anta nur Muhammad, engkau adalah cahaya, faukon nur, cahayamu di atas cahaya. Maka pertanyaan saya hari ini untuk ibu-ibu, tolong dijawab dengan keras. Ibu, mana yang lebih kamu cintai, suamimu apa nabimu? sing ning kene nabi sing ning kono dua-dua. Kek bojomu ki sapa? Lah kowe jawab dua-duanya berarti padha karo madake bojomu kaya Kanjeng Nabi. Eh Bu, please deh. Ora iso, jawab yang tegas. Siapa yang kamu cintai? Lebih kamu cintai? Suamimu apa nabimu? Saiki nabi. Tak critani fisike Kanjeng Nabi. Kanjeng Nabi niku badannya tegap. Dadanya rata. Perutnya tidak buncit. Maka bapak yang perutnya buncit, waspadalah, waspadalah. Setahun yang lalu kan, berat badan saya itu 101 kilo. Weteng kula melendung. Akhirnya kula poso dawet, kula poso ngrawat lamangan sego sedina poso sedina mboten. Akhirnya 8 bulan mudun dari 101 menjadi 74 kilo. Turun 27 kilo. Supaya apa? Minimal wetenge nyuntuh Kanjeng Nabi. Rata, bro. Kanjeng Nabi. Lah bojomu iki wetenge buncit kok padake. Kanjeng Nabi niku wajahe nyenengke bojomu nganyelke ngapa kowe? Kanjeng Nabi niku sikile mulus bojomu mrotek-mrotek. Ngono kok dua-duanya. Beda. Kanjeng Nabi niku gendut karo ahli gulat. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu Akbar. Menang Kanjeng Nabi. Menawi teng lapangan ana wong ngadeg Kanjeng Nabi melu jumeneng teng mriku Kanjeng Nabi niku ketok luwih dhuwur. Nabi Muhammad itu wangi bagus, siapapun yang melihatnya pasti jatuh cinta. Soalnya dikatakan dalam kitab Sintudurul Khairul Bariyah Nadrum Ilaiha. Manusia yang paling baik dan paling enak untuk disawang itu siapa? Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lah bojomu iki sapa nyenengke apa rupane? Ora. Apa meneh pas ra duwe duit? Oh, alah. Niku Rasulullah. Bagus. Kula takoni kali santri kula. Bah, Nabi Muhammad karena Nabi Yusuf niku bagus sinten? Ora iso dibandingke baguse. Nabi Yusuf bagus, Nabi Muhammad yo bagus. Awak ora usah takon bagus sapa, tapi ciri-cirine baik Nabi Muhammad maupun Nabi Yusuf rambutnya gondrong persis kaya. Ambune kelembak menyang ki sapa iki? Mumet ndasu. Gus Miftah ngerokok mboten kula mboten ngerokok. Dadi kula niku dianggap wong NU aneh. Soalnya rata-rata kiai NU niku ngerokok, kula mboten ngerokok. Lah Muhammadiyah niku hukume haram, NU niku hukume makruh. Ning wong Muhammadiyah kata sing mboten konsisten, jarene rokok haram tapi kata sing ngerokok. Kanca kula wali kota Jogja niku Muhammadiyah tapi ngerokok kula loki. Kowe Muhammadiyah ngopo kowe ngerokok? Jawabane napa? Aku Muhammadiyah Gus. Ning soal ngerokok aku melu wong NU. Matamu aku. Wong NU niku napa ngerokok kaya jenengan, Mbak? Soale wong NU niku ngerokok mawon duwe dalil. Napa dalile? Ni'matul udud ba'da dahar lah. Kula lak sering ngaji teng Tegal teng omahe Dalang Kentus. Bupati Tegal niku kaya sak tanggal 27 niki biyen zaman pertama kenal kula 10 tahun yang lalu. Kula turu ning hotel diparani kalih panitia pengajian ditawari ngerokok nganggo bahasa ngapa? Ya Allah, bahasane kasar. Pak Kiai kiye kisuk-kisuk ngobori cocot. Ya cocot kan ngobori. Bu. Semangat mencintai Rasulullah. Ingat, yusharul mar'u ma'aman ahabba. Seseorang itu besok di hari kiamat akan dikumpulkan bersama orang-orang yang dicintainya. Jenengan teng alam donya tindak mriki wau nderek pengajian Maulid Nabi mergo cinta kali Kanjeng Nabi. Insyaallah sesuk teng padang masar ngumpul bareng Kanjeng Nabi. Amin. Jenengan tindak mriki mergo seneng karo kiai. Kula dongake sesuk mlebu surga bareng kiai. Amin. Senajan to jenengan ora duwe nasab keturunan kiai, kula dongake muga-muga minimal mambu kiai. Amin. Mambu kiai kuwi luwih apik daripada kiai mambu. Mambu kelembak menyan kuwi mah. Tapi lak teng alam donya jenengan luwih ngidolake artis dangdut, luwih seneng karo artis dangdut daripada karo Kanjeng Nabi karo kiai. Jenengan senengane mengidolakan Ayu Ting Ting Trio Macan. Waspadalah, waspadalah. benjang jenengan teng Padang Masar bakal pikantuk alamat palsu. Paling pol suguhane iwak peye. Ayo dijawab, Kanjeng Nabi napa Ayu Ding Ding? Kiai napa Trio Macan? Selawatan napa dangdutan? Pengajian napa jadilan? Kimcil kepolen napa selawat bajar? Sallu ala Nabi Muhammad. Sallu ala Nabi Muhammad. Si bae jawab, "Asolole." Buka diri. Ketek wong desa-desa gaul-gaule. Ketek wong wedok-wedok kepek lah nyeluk bojone ra krungu langsung nyanyi lagu ini Via Valen. Sayang, apa kowe krungu? Sing lanang ya yo krungu ora budek ora krungu. Maka hari ini jenengan ajeng kula ajak meneladani Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagaimana disabdakan laqad kana lakum, difirmankan laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Kanjeng Nabi Muhammad niku adalah suri tauladan yang sempurna. Mila nyuwun sewu kula tau takoni, Gus. Napa kiai niku kudu dicontoh utawa ora? Kiai niku kudu dicontoh. Soalnya napa? Tugas kiai niku ngajak umat nyontoh Kanjeng Nabi. Dadi kiai niku ora kudu dicontoh, tapi tugas kiai ngajak umat supaya nyontoh Kanjeng Nabi. Lah mergo niki Maulid Nabi jenengan ajeng kula aturi nyontoh Kanjeng Nabi sing gampang-gampang mawon, soalnya awake dhewe niki ora mungkin padha karo Kanjeng Nabi. Nyuwun sewu, umpama niki tulisan. Tulisan niki difotokopi. Asline kali fotokopi Nabi pundi? Jadi nyuwun sewu awake dhewe niku nyontoh Kanjeng Nabi tetep ra iso padha plek karo Kanjeng Nabi, soale bahane beda. Nurnya Muhammad itu tidak bisa dicontoh oleh siapapun. Bahkan umpama jenengan turu ngimpi ketemu Nabi Muhammad, hakul yakin sing jenengan teko teng ngimpi niku mesti Kanjeng Nabi Muhammad. Ning lak jenengan ngimpi ketemu Saifuddin bisa jadi niku demit ta. Jenengan ngimpi ketemu Kanjeng Nabi, oh niku mesti Kanjeng Nabi. Mila niki Bapak Ibu ajeng kula wenehi contoh-contoh sunah-sunah sing gampang-gampang mawon jenengan iso lakoni. Nggih napa mboten? Contoh Kanjeng Nabi dawuh la yasrabanna ahadukum qaima. Eh wong kepil, janganlah kamu makan dan minum dalam keadaan berdiri. Jenengan cinta dengan Kanjeng Nabi nyontoh sunai, lak ngunjuk lak dahar yo aja ngadeg lungguh. Ngono kuwi. Kanjeng Nabi dawuh lak nguyuh aja ngadeg. Wong kepil yo ngono. Nguyuh aja ngadeg, wong lanang nguyuh ngadeg niku ora pantes apa meneh wong wedok. Suarane sing ngrangkuati. Piye le suarane yo? Yes. Kanjeng Nabi ngajari istinja, ngajari toharo, lawahe dhewe yo kudu cewek. Sampai Kanjeng Nabi ngendikaken, siksa kubur kuwi sing paling abot mergo rong perkara: siji nguyuh ora cewek, loro utang ora mbayar. Mila jenengan lak nguyuh yo cewek, mbah cewek. Ora kok ngadeg malah sangune ilmu tutul, apa ki tutul-tutul ngendi yang listrik. Lah setrum kepiye ayo kowe? Lah Saifuddin beda lak nguyuh. Sangune obat, diobat abitke. Kula niku lak wong nguyuh ora cewek niku nyuwun sewu. Kula kira ana wong numpak mobil moro-moro mandeg nguyuh sak nggon-nggon. Ya Allah, kula niku sedih banget. Soal niku sing santra kok paling abot, Mbak. Tamu yen niku cewek. Nganti kula niku sowan abah kula teng Lampung numpak kapal feri Jakarta Lampung. Lah, kula nguyuh teng kamar mandi ndelalah jeng cewek niku banyu lentek. Ya Allah, saya andilau antara dilema dan galau. Masa tak tutul-tutul ge kaya saya mudin. Akhire tanteni banyune ra ketemu, akhire kula kelingan ngesai sprint. Apa yang terjadi? Masa Allah, akhire kula cewek nganggo sprint. Rasane tengkranyas. tong ora glegeken. Ngono ki bojo kula takon dirubung semut ra blak matamu kuwi aku. Mbah, ewo. Pokoke sing bangsa-bangsa ngono ki dicontoh mawon. Tapi jangan kemudian salah tafsir. Contoh Rasulullah makan menggunakan tiga jari, maka saya makan harus menggunakan tiga jari supaya seperti Nabi. Yo ora iso. Kanjeng Nabi niku napa dahar nganggo tiga jari, soale sing didahar kurma, buah tin, buah zaitun plek iso. Lah wong kene. Ayo, aku pengin kaya Kanjeng Nabi, rasa nganggo sendok, rasa nganggo garpu yo ora apa-apa. Suguh bakmi godhok panas-panas. Mlonyok jempolmu. Ayo ra iso mangan soto kok jari tiga. Tenek ra rampung-rampung. Contoh wong lanang iki. Kanca-kanca kok tak kandhani. Pak, wong lanang sing apik kuwi nyontok akhlake Kanjeng Nabi mawon. Sing ngene-ngene mawon jenengan contoh. Contoh Kanjeng Nabi niku menawi tindakan saben kondur nggawa oleh-oleh. Estu Melo kula lak mulih ngaji niku mesti kula mampir toko, mampir warung, mampir toko buah, mesti kula tuku nggih ndodok omah, nggih buka lawang supaya iso buka liyane. Kan ngono kuwi. Bu. Sampai satu ketika Kanjeng Nabi niku belas ra duwe dhuwit, ra nggawa apa-apa, bingung arep mulai-mulai Siti Aisyah nopo. Akhirnya apa yang beliau lakukan? Beliau mencari batu kecil kemudian dibersihkan, dibetoko ndudugi dalam teluk Siti Aisyah. No, aku ra iso nggawa oleh-oleh, iki mau ana watu, gelem ra awakmu nampa dadi oleh-oleh. Dijawab kali Siti Aisyah, mboten napa-napa Rasulullah, kula remen senajan to oleh-oleh mau watu, kula seneng niki malah oleh-oleh awet, awet dhewe mati watune utuh. Gila bapak-bapak, saya sudah lanjut dengan tindakan kundur yang bisa gue oleh bujumu gawake. Adelala bujuni rakyo Siti Aisyah, apa pak oleh-oleh? Wah, tunggu nuduk batukmu. Kanjeng Nabi selalu memanggil istrinya dengan bahasa sayang. Kaya Siti Aisyah diceluk, ya Humairah, wahai engkau yang memiliki pipi kemerah-merahan. Soale Siti Aisyah wonge ayu, kulite putih, yen gemujeng kulite dadi abrit. Mila diceluk ya Humairah. Siti Aisyah niku kulite putih lan guyu dadi abang, alise buntut kala jengking, irunge bongkok semende, untune miji timun. Kula delok ibu-ibu kepil niki kabeh untune miji timun. Ning timun tuwa tur rodok basa. Kuning-kuning tur gede-gede. Niku Rasulullah, mila simbah-simbah lan nyeluk bojone sing sayang yo ora kudu ya aku mairo. Niku yo jenenge bojoku ireng kok Gus macul apa? Hajar Aswad. Bu, bu, eh. Kowe nyeluk bojomu apa? Papa, halo halo halo. Wong kepil kok papa. Papa, papa, iya mama. Mama mau kemana? Tandur. Mama kok tandur. Menawi kula nyeluk bojo kula sae. Syaitonir rajim. Gampang to niku, niku sunah dilakoni pahalane. Jaja. Kanjeng Nabi niku tidak pernah mencaci dan mencela makanan yang dihidangkan oleh istrinya. Maka bapak-bapak si kelata, apapun suguhan makanan yang dihidangkan oleh istrimu, jangan sekali-kali kamu caci maki dan kau cela. Karena perlu kalian tahu, daharan itu masalah sepele, makanan itu masalah sepele. Ninglah dicaci maki wong wedok loro ati. Nggih napa mboten, Bu? Buanter. Nggih. Kita biasa dione-oneke karo bojone niki. Kula jondoni. Kanjeng Nabi niku kundur-kundur tindakan. Biasane Siti Aisyah niku gawe iki ujukan. Lah, Kanjeng Nabi niku menawi ngunjuk biasane disisake separo diunjuk kali Siti Aisyah. Lah niki begitu ngunjuk ajeng ditelaske kali Kanjeng Nabi. Siti Aisyah bengok, "Rasul, kok kula mboten diwenehi oh kowe njaluk to?" "Nggih." kritisi sane Kanjeng Nabi niku diunjuk kali Siti Aisyah, begitu diunjuk Siti Aisyah muntah-muntah, ternyata napa wedange rasane mboten manis tapi asin, gulane kleru diwenehi uyah. Ning Kanjeng Nabi mboten muni, malah ajeng dinteki supaya Siti Aisyah mboten kisinan. Jajal kok sing lanang wong kepil. Wedangmu kok asin mesti kakean upil. Niku Rasulullah. Mila ibu, bapak, jenengan disuguh daharan apa mon, aja dicaci. Seneng dipangan ora seneng meneng. Masake sayur ndelok asinan. Pripun Pak sayure enak, Bu? Lah pripun jiko titik wis krasa. Gampang. Rasa muni-muni. Masake sego kelemesan, tangane pripun Pak sekule jos. Lah pripun urung tak mamah wis kono. Wong lanang kok muni-muni wae karo wong wedok. Pripun Pak sambel pedes Bu ning luwih pedes cangkemmu. Aja. Kula niku lho karo bojo kula mohon basa. Kula isin, soalnya ngajari santri. Bojo kula ngomong kali kula basa, kula kali bojo kula basa. Tak takon, wong kepil karo bojone basa napa mboten? Lemes aku. Awakmu ki yo aneh. Karo bojone ora basa. Mbasan karo bakul bakso. Karo bojone ayo Pak madian karo bakul bakso Pak kula tumbas. Pertanyaan kula, karo bojone ora basa kok karo bakul bakso basa. Ki jenengan diwenehi napa kali bakul bakso? Bakso apa baksone bojomu kurang gede? Pak sing romantis. Gendo. Kanjeng Nabi dawuh, "Idza akala ahadukum fala yamsah yadahu hatta yalqaha aw yulqaha." Ketika salah satu di antara kalian makan, janganlah kamu mencuci tangannya sampai kamu menjilatinya atau menjilatkannya. Mila kula pesen nak pengajian ngoten iki nyuwun sewu, jangan sampai ada yang mubadir lah rantek digawa mulih. Kanjeng Nabi niku menawi dahar kok ana sisa panganan teng jari niku didilati utawa keng dilati bojone, dimut utawa keng ngemut bojone, niku hukume sunah, baru bar niku dicuci. Mila Mbah, sesuk-esuk jenengan sarapan, begitu rampung bojomu diceluk, "Bu, endi cangkemmu nyoh?" Sunnah. Ini mau nunduk pengantin aja tau, menunggui mas di cangkemmu nyok, langsung tabuk bojomu. Menunggui. Kenapa kita tidak boleh menyanyiakan makanan? Innakum la tadruna fi ayyi ta'amikumul barakah, karena kamu tidak pernah tahu makanan mana yang ada sisanya, yang ada berkahnya. Mila kok jenengan ngunjuk orang tek di gua ngoten iku nyuwun sewu. Bisa jadi yang ada berkahnya itu adalah yang di gua. Jenengan dahar ninggal sego teng piring ditinggal di gua, bisa jadi yang ada berkahnya itu yang di gua. Santri niku mondok nggen kula gratis. Bocah 70 mangane semego. Welah mangan Gunung Merapi pindah ning piring. Metutuk niku. Kula ngomong kowe mangan saokeh-okehmu abah ratopo tetep tak pakani, tapi abah nesu yen kowe ninggal makanan di piring. Yen kula gratis mondok. Tiang kepel aja mondoke anake teng pondok kula monggo gratis tidak dipungut biaya. Kula mangan. Tonggo kula duwe kirit mon kula pakan niku padake. Tapi jangan menyanyiakan makanan. Niku wong lanang sing apik, gampang-gampang mamon. Wong wedok sing apik pripun Gus? Wonten kitab akhlakun nisa Kanjeng Nabi dawuh wong wedok sing apik niku ciri-cirine satu, innadzurta ilaiha sarraka. Niku jenengan contoh dawuh Kanjeng Nabi. Apa to kuwi? Wong wedok sing apik kuwi disawang wong lanang nyenengke. Baik secara fisik maupun non fisik. Fisike ayu, dandane yo apik, akhlak-akhlake anggap uwe yo apik. Beda karo awakmu, lak jagong manten tindak pengajian dandane ayu, lak ning omah sah-sah. Gimana Pak Banten Pak? Wah, jagung manten tindak pengajian. Wah, rai ini didempul. Wah, apa mana ibu-ibu rai ini didempul? Wedak FIFA nomor 4. Wedake bagoran regane 1500an dinggo sebulan. Lah mbak iki nganggo blas on barang. Alise dikerok ganti buntut kala jengking. Ambune wangi sandale jinjit ngarep. Nek kula jagong manten, mbahasan ning omah disawang sing lanang nyaomo. Daster tuwa bolong-bolong. Ambune sambel terasi, boyoke bekas kerokan, tali utange petil siji. Menzizikan. Nggih napa mboten? Bu, ingatlah, waspadalah. Di luar sana persaingan semakin ketat. Lah jenengan ning omah dandane sasae ning omah ping lanang niku sawangane ayu-ayu ta kandhane. Kula niku lak mangan ngaji Yogya Magelang Wonosobo ning dalan niku isine ya Allah bocah wedok niku pakaiane modele SMS. Apa kuwi SMS sikite metu setitik. Ajeng tak sawang dosa ora kok. Sing nomor loro wong wedok sing apik miturut Kanjeng Nabi dikongkon manut. Manut, ora kena ngeyel, ora kena bantah. Nggih. Nggih, nggih. Iku wong wedok. Oh. Hah? Kok sayang iki dijak apa ya kok sayang iki? Wis tuwa iso yes. Sayang iki dijak apa jarane? Bu, gawe kewidang, nggih, ngono kuwi mila wong kepil tak kandhani. Wong wedok sing apik kuwi wong lanang urung jaluk sing wedok wis nawani. Setuju, Pak? Isuk bojone rong jaluk sarapan, sarapi. Isuk sing lanang rong tangi didusi. Kuwi ngombe iki cangkem kok goblok e ra iki ngompo. Bu, sing lanang rong jaluk wedang, wedang. Sing lanang rong jaluk jarang, sing lanang rong jaluk susu, sing lanang rong sholat, modar, modar. Oh no lo, wong wedok kuwi. Malam Jumat, bojomu lanang rong jaluk. Dan sing ayu ning kamar nganggo pakaian sing seksi bojomu diceluk, "Pak, untone pun siap." Ana, Bu. Ayo, Bu. Kesel apa kuwi? Sing nomor 3 miturut Kanjeng Nabi lan jenengan ahya sunnati. Lan jenengan mau jeng murid-murid sunah Kanjeng Nabi. Wong lanang tindakan sing wedok nutup omah bisa menjaga kehormatan diri dan harta benda yang ditinggalkan oleh suaminya. Ojo sekali-kali nampa tamu yang bojomu ora rido ora ngijini, lawange ditutup. Salat duha dongake bojomu sing nembe tindakan ning sawah apa ning kantor apa kerja difatihai. Muga-muga bojoku rezekine lancar Al-Fatihah. Muga-muga bojoku ana alangan Al-Fatihah. Lawange ditutup. Bojone tindakan lawange malah dibuka. Mentang-mentang penyanyi Afita malah karo nyanyi-nyanyi. Nggir minggir aja nengah-nengah mampir mampir bojoku ra ning omah. Saifuddin liwat. Oke. Ora kenong kuwi. Anjung perak praune kobong. Monggo pinarak omah kula nembe kosong. Bu. Nyanyi iki ning kamar wae wong loro karo bojone. Rasa nyanyi ning ngampirke wong kuwi. Ku tak critani wong wedok pertama kali mlebu surga namine Ummu Mutia. Umumutiani kumlebu surga dhisik pertama kali mergo rawani nampa tamu lah ora diijini karo bojone sampai Siti Fatimah teko mawon diusir. Aku rung iso nampa kowe Fatimah. Soale apa? Aku rung njaluk izin karo bojoku. Niku Mutia. Begitu Fatimah mlebu didelok. Iki apa to amale Mutia? Masya Allah. Lanang kok tindakan lawange ditutup begitu siang masak bojone ajeng kondur suguhane dicepake ning dhuwur meja begitu ning dhuwur meja rampung daharan samping daharan iku diwenehi siji anduk loro kipas telu pecut. Siti Fatimah kaget. Takon kali Umum Mutia, Mutia. Nggih. Kok ning dhuwur meja makan ana anduke iki maksude apa? Mengken bojo kula kondur kemringet langsung kula lapi kringete. Mila ibu-ibu bojone kondur siapke anduk langsung rapi laine. Lah kuwi kipase ngopo? Bojo kula mulih kerja niku lah kepanasan langsung kula kipasi supaya mboten kremringet. Lah kuwi pecute nggih apa? Pecut niku kula cepake teng dhuwur meja. Lah bojo kula kula suguh mboten rido ora seneng kalih kula. Saya siap suami saya menggunakan cambuk itu untuk mencambuk punggung saya. Niku Mutia. Siap? Siap? Awakmu kok dipecuti, urung mecuti cangkemmu wis mecuti bojomu dhisik. Bu. Niku mlebu surga dhisik dhewe. Dawai Kanjeng Nabi malah nyanyi-nyanyi kaya penyanyi Afita. Sing nyanyi iki bapak mawon ing jero kamar malam Jumat. Iya, ibu dandan seksi, untone pun siap, sing lanang nyanyi. Dol jaina ora nudol ora pena. Nudol krasa pena sing ditutul danga-danga. Ono kuwi, Bro. Maksud man ahya sunnati faqad ahabani wa man ahabani kana mahi fil jannah. Pokoke jenengan gelem urip-urip sunnahe Kanjeng Nabi berarti jenengan termasuk wong sing tresno karo Kanjeng Nabi. Lah tresno karo Kanjeng Nabi sesuk ning swarga bareng Kanjeng Nabi. Mun jam 5:30 dereng salat asar. Ngopo iki? Infak rongewe cerewet. Muga-muga kula panjenengan sami diakoni umat Kanjeng Nabi. Muga-muga kula panjenengan sami sing derek pengajian siang menika pikantuk syafaatipun Kanjeng Nabi. Teng swarga bareng Kanjeng Nabi. Ingkang tidak mriki atine susah mugi kundur sami bunga. Ingkang tidak mriki dereng nyunah mugi kundur sami nyunah. Ingkang tidak mriki awake gerah mugi kundur sami waras. Ingkang tidak mriki utangi kata mugi kundur sami lunas. Senajan durung iso lunasi kula dongake muga-muga sing utangi lali. Ya. Selamat donyone, selamat akhirate. Selamat uripe, selamat matine. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Walhamdulillahirabbil alamin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin. Adad ramd raqib salatan tarzuquna biha min ahli taufik wa tuballighuna bil qudura ila baitil adik wa ziyaratan qabri wa qabri Abi Bakr Siddiq wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim ajma'in. Allahumma yassir lana ziyaratal Makkah wal Madinah bi barakati sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Allahumma arzuqna istiqamah. Allahumma arzuqna bi ziyadatil ilmi war rizqi wal ibadah. Allahumma arzuqna ziyaratal Makkah wal Madinah. Allahumma arzuqna dhurriyatan thayyibah. Allahumma arzuqna ahlan sakinatan mawaddatan wa rahmah. Allahumma arzuqna bi alfi alfi quwwah. Allahumma arzuqna bi alfi alfi barakah. Allahumma arzuqna bi alfi alfi karamah. Allahumma arzuqna min ahli sunnah wal jamaah. Allahumma arzuqna bi husnil khatimah. bihusnil khatimah wa na'udzubika min su'il khatimah wa adkhilnal jannata ma'al abrar ya azizu ya ghafar ya rabbal alamin walhamdulillahi rabbil alamin subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik walhamdulillahi rabbil alamin wallahul muwafiq ila aqwamit tariq ihdinas siratal mustaqim wal afu minkum thumma assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.